Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar a'adzani Allahu wa iyyakum minha. Ikhwani fid din ayyuhal ahibbah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan karunia Allah. Allah masih terus memberikan kemudahan kepada kita. Tentu nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita adalah kenikmatan-kenikmatan yang tidak mungkin bisa kita hitung, bisa kita angkakan dengan jumlah. Allah tabaraka wa ta'ala telah menegaskan hal itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sehingga atas dasar itu, atas kucuran karunia dan nikmat Allah Azza wa Jalla, maka kewajiban setiap pribadi kita adalah syukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla, yang tentunya apa yang kita tunjukkan dan kita apresiasikan dari syukur kita atas nikmat Allah tabaraka wa ta'ala bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada kesyukuran kita. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami tidak butuh balasan dari kalian dan tidak butuh pula kepada ucapan terima kasih, kepada syukur. Tetapi hakikatnya kesyukuran yang kita tunjukkan itu manfaat dan faedahnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Termasuk ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, kenikmatan besar yang perlu senantiasa kita syukuri adalah ni'matu talabil ilmi, ni'mat menuntut ilmu agama. senantiasa Allah melanggengkan nikmat ini. Dari waktu ke waktu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kemudahan untuk duduk di majlis ilmu, majlis yang tentu tidak tersamarkan bagi antum semua bagaimana fadilah-fadilah yang Allah azza wa jalla berikan kepada para thullabul ilm, para penuntut ilmu. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan sekian banyak fadilah. Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memuji mereka-mereka yang memilikinya. Dan bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memberikan dorongan dan motivasi untuk mengejar dan menuntutnya. Sehingga barakallahu fikum, kesyukuran kita dengan nikmat ini akan melahirkan balasan yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti akan kami tambah, wa la in kafartum, namun jika kalian mengkufuri nikmat tersebut, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku demikianlah pedih. Ini nikmat yang besar. Benar-benar antum akan merasakan betapa besarnya kenikmatan ini, bisa duduk di majalisul ilm, majalisul zikir, ketika antum akan membandingkan dengan orang-orang yang mereka tidak Allah Azza wa Jalla berikan karunia seperti yang antum dapatkan. Betapa banyak ikhwanuna di berbagai pedalaman negeri ini yang mereka berteriak-teriak kepada para asatidah, menghibah dan memohon keberadaan seorang pembimbing, pengajar di tengah-tengah mereka. Sehingga kita katakan bahwa apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian dengan keberadaan para asatidah di tengah-tengah antum, manfaatkan. Manfaatkan keberadaannya. Manfaatkan peluang dan kesehatan antum yang Allah berikan sebelum Allah cabut nikmat ini. Barakallahu fikum. Karena di antara perwujudan dan bentuk syukur yang kita tunjukkan dengan keberadaan majlis seperti ini adalah dengan senantiasa terus berupaya mendatanginya, memakmurkannya. Dan tentu barakallahu fikum, bukan sekedar bahwa dia majlis ini sebagai wadah koleksi fawaid semata, tidak. Namun di sana ada tujuan yang lebih penting, yaitu untuk mengamalkan ilmu tersebut. فَإِنَّهُ لَا يُطْلَبُ الْعِلْمُ إِلَّا لِلْعَمَلِ. Karena sesungguhnya ilmu tidak dituntut kecuali untuk diamalkan. Kecuali untuk diamalkan. Makanya barakallahu fikum, apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Al-Qur'an wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Qur'an itu menjadi hujjah bagimu, menjadi pembela dan penolong, pemberi syafaat bagimu fi dunia wal akhirah. Menjadi pemberi syafaat Al-Qur'an. Dalam hal ini termasuk ilmu yang kita pelajari. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi, pemberi syafaat bagi orang yang membaca dan mengamalkannya. Namun kita katakan barakallahu fikum, kapan Al-Qur'an itu akan datang sebagai pembela, penolong, pemberi syafaat bagi seorang hamba? Lamma amila bima ya'lam, tatkala dia mengamalkan apa yang dia ilmui. Akan tetapi barakallahu fikum, pada sisi yang berbeda, Al-Quran dan ilmu yang telah ada kita pelajari bisa menjadi hujjah alaika, atas kamu, menjadi bumerang dan malapetaka. Dan kapan itu terjadi? Tatkala kita tidak mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Oleh karena itu, barakallahu fikum, di antara tiga jenis manusia yang pertama kali Allah tabaraka wa ta'ala jerembabkan dan sungkurkan mereka ke dalam neraka jahannam qabla abadatil awthan, sebelum para penyembah berhala, adalah seorang alim. Seorang alim yang manusia heran, kenapa kemudian Anda menjadi orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam an-nar? Ternyata rahasianya di balik itu, barakallahu fikum, adalah seorang yang dia berilmu tetapi ternyata tidak ada kesesuaian, tidak berjalan secara beriringan, na'am barakallahu fikum, antara ilmu dengan amalan dia. Nah, dia orang yang luar biasa dalam memberikan petuah, wejangan, nasihat kepada manusia. Tapi ternyata dia bukan orang yang tampil dalam garda terdepan untuk mengamalkan apa yang dia sampaikan kepada manusia. Dan jangan kira, barakallahu fikum, bahwa jangan kira bahwa Al-Quran dan ilmu yang akan menjadi hujjah bagi pemiliknya adalah orang yang mungkin antum katakan termasuk dari asatidah, para pemberi nasihat, peringatan, para pengkhutbah, sementara kita tidak. Lah, semua telah terkena kepada dirinya apa yang telah ia dengarkan dari ilmu tersebut, barakallahu fikum. Yang dia dengarkan dari khutbah, yang dia dengarkan dari ta'lim, dari muhadarah, itu sudah cukup dalam kategori yang dimasukkan dalam ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din azakumullah, fa hadza, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang terus memupuk kesyukuran dalam jiwa sanubari kita, dalam dada-dada kita, dengan terus terselenggaranya majalisul ilm, majalisul zikir, dengan kita memakmurkannya, menghadirinya dengan sekian banyak fadilah yang ada di dalamnya, dan berupaya mengamalkannya serta berdakwah atas apa yang sudah kita ketahui, dan sabar di atas ilmu, sabar di atas amalan, serta sabar di atas dakwah yang kita jalani. Ikhwan fi din azakumullah, kita akan memasuki kembali pembahasan yang sudah berlalu dari kitab Usulul Iman. Pada pertemuan yang sebelumnya, dari kajian sebelum Ramadan, kita telah menjelaskan awal dari hadis ke-25. Saya baca hadisnya sekedar untuk mengingatkan kembali. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah tabaraka wa taala qala, man adali waliyan faqad adhantuhu bil harbi, wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min ada'i maftaradtuhu alayhi, wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته wala budda lahu minhu, rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hadis ini adalah hadis qudsi, siapa yang memusuhi waliku maka sungguh aku telah mengumumkan perang terhadapnya, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ia menunaikan apa yang aku fardukan kepadanya, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan nawafil, amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dengannya ia mendengar, aku penglihatannya yang dengannya ia melihat, aku adalah tangannya yang dengannya ia bertindak, dan aku adalah kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti akan kuberi. Jika ia minta perlindungan kepadaku, pasti akan aku beri perlindungan. Dan tidaklah aku ragu dari sesuatu untuk aku lakukan daripada keraguanku untuk mencabut nyawa hambaku yang mukmin. Ia benci kematian dan aku benci apa yang tidak ia sukai, namun itu sesuatu yang pasti terjadi. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu taala bahwa hadis ini berbicara seputar wali-wali Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini menyebutkan bahwa siapa yang memusuhi wali Allah maka sungguh Allah telah mengumumkan perang terhadapnya. Namun yang harus diketahui dan difahami adalah bahwa al-walayah yaitu al-mahabbah, kalau al-wilayah maknanya al-imarah, kekuasaan. Maka al-walayah atau al-mahabbah itu bukan sekedar dakwah bil lisan, pengakuan dengan lisan aku seorang wali, atau ucapan orang lain tentang si fulan wa allam bahwa dia ini seorang wali. La, al-walayah laysat mujarradu da'wal lisan, bukan sekedar pengakuan dengan lisan. Sebagaimana barakallahu fikum ucapan kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dalam suratul Maidah ayat ke-18, wa qalatil yahud wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami adalah anak-anak Allah, kami ini putra-putra Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahibba'uh, dan kekasih-kekasih Allah. Maka Allah jawab, qul, katakan wahai Muhammad, falima yu'adzibukum bidhunubikum, lalu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab kalian disebabkan dosa-dosa kalian. Ini pertanyaan ini yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam bentuk pertanyaan, tapi dia adalah istifhamul ingkar. Pertanyaan yang menunjukkan sebuah pengingkaran. Yang mereka mengaku sebagai anak-anak Allah, mengaku sebagai kekasih-kekasih Allah, mengaku sebagai wali-wali Allah azza wa jalla. Kalau benar, hakikatnya. Kalau benar kenyataannya bahwa kalian adalah anak-anak Allah dan kekasih Allah, falima yu'adzibukum, kenapa Allah kemudian mengazab kalian? Fahadha ghair ma'qul, sesuatu yang tidak masuk akal. Mungkinkah yang mencintai terhadap yang dia cintai dia akan menyiksanya dan menghukumnya? Ma yumkin, tidak akan mungkin. Justru barakallahu fikum, seorang yang sangat cinta kepada seseorang, dia akan merasa tersakiti jika ada pihak lain yang mengganggu dan menyakitinya. Dia akan mengorbankan semua yang ada pada dirinya untuk membelanya dan menolongnya. Fabarakallahu fikum, maka Allah subhanahu wa ta'ala bantah dakwaan-dakwaan kaum Yahudi dan kaum Nasrani tatkala mereka menyatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Lalu siapa barakallahu fikum kaum dan orang-orang yang telah Allahu Azza wa Jalla merubah mereka, merubah wujud dari jasad mereka yang sebelumnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu bentuk yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping memberikan bentuk yang terbaik kepada manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga membekali dengan akal fikiran atas mereka. Allah lebihkan Bani Adam atas yang lainnya. Tapi kemudian pertanyaan yang muncul adalah siapa mereka-mereka dan kaum yang mana yang telah Allah subhanahu wa ta'ala merubah mereka dengan kera dan babi-babi? Apa jawabannya? Kaum Yahudi. Kaum Yahudi. Fabarakallahu fikum. Maka Syekh menyatakan, falau kuntum awliya'ullah, seandainya kalian benar secara hakikat adalah wali-wali Allahu Azza wa Jalla, lama azzabakum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab kalian. Fallahu radda alaihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah kepada mereka bahwa mereka bukan laisu bimu'minin wala muttaqin. Mereka bukan orang-orang mukmin, bukan pula orang-orang yang bertakwa. Kenapa Syekh menggunakan dua kalimat ini? Mereka bukan mukmin, bukan pula orang yang bertakwa, dikarenakan jawabannya apa? Jawabannya apa? Karena ciri, tanda, dan alamat wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang Allah sebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka da'wa al-walayah, pengakuan kewalian la yasbut, tidak tetap dan tidak boleh ditetapkan atas siapapun kecuali dengan burhan wa dalil. Maka barang siapa yang barakallahu fikum mu'minan taqiyan, mu'min bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, lazama al-Qur'an wa sunnah, dia melazimi, menetapi kokoh di atas Qur'an dan sunnah, fahuwa waliyun lillah wa illam yadda'ihi, meskipun dia tidak mengaku sebagai wali Allah. Tapi sebaliknya siapapun dia, hatta seluruh manusia di segenap penjuru dunia berijma' bi anna hadzal wali atau bi anna hadzal rajul wali, bahwa orang ini adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna qawlahu la yuqbal, ucapan mereka tidak diterima jika hakikat dan kenyataan yang ada pada diri orang ini menyelisihi bertentangan dengan dalil yang nampak dari dirinya justru adalah kefasikan, al-kabair, dosa-dosa besar, ma'asi, mukhalafatul kitab wa sunnah, penyelisihan kepada Quran dan sunnah, fahuwa laysa biwali, maka dia bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin a'azzan yallahu wa iyyakum. Kemudian Syekh menyebutkan qauluhu man 'adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, yang dimaksud adalah abdan mahbuban li, yaitu hamba-hamba yang aku cintai, kata Allah. Siapa mereka? Hamba-hamba Allah cintai, al-mu'minin al-muttaqin, kaum mu'minin, orang-orang yang bertakwa. Apa konsekuensinya? Orang-orang yang memusuhi wali Allah azza wa jalla, Allah katakan faqad adzantuhu bil harbi ay a'lamtuhu wa a'lamtuhu, aku sudah mengiklankan, aku sudah mengumumkan, bi anni uharibuhu, aku akan memeranginya atas permusuhannya kepada waliku. Naam. Dan pengumuman perang dari Allah subhanahu wa ta'ala, bima yasha'u min junudih, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk memerangi mereka dari tentara-tentara Allah azza wa jal. Bisa jadi Allah akan memerangi dia, kata Syekh, bil amrad, dengan rasa sakit, wabil faqr, dengan kemiskinan, bimautil ahbab, dengan kematian orang-orang yang ia cintai dari karib kerabatnya, wa yuharibuhu bikullil masaib, memeranginya dengan berbagai macam musibah, atau penguasaan orang-orang zalim kepada dirinya, maka sungguh semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah junudullah, pasukan-pasukan dan tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita lihat dan bisa jadi kita tidak melihat dari tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka hadis ini barakallahu fikum, kata Syekh, terdapat kandungan di dalamnya bahwa tidak boleh memerangi wali-wali Allah dan memusuhi mereka, dan bahwa siapa yang memusuhi, mengganggu dan menyakiti mereka, kelak Allah akan menyiksa mereka. Naam. Baik permusuhan yang mereka tampakkan dengan cara istihza, memperolok-olok wali-wali Allah, wattanaqqus minhum, merendahkan dan mencaci maki mereka, baik itu di majalah-majalah, di lembaran-lembaran koran, mereka barakallahu fikum mencela dan merendahkan ahlul din wa ahlul iman, ahlul amr bil ma'ruf wa nahya anil munkar, maka siapapun mereka, yatanawaluhum hadzal hadis, maka hadis ini mengenai mereka. Naam. Wallahu yantasiru li awliyai, dan Allah pasti akan menolong walinya, sehingga sepantasnya tidak menyakiti wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lafaz yang berikutnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in hatta uhibbah. Naam. Aw wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya min ada'i maftaradtuhu 'alayhi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ia menunaikan yang aku fardukan kepadanya. Di sini penggalan kalimat ini terdapat padanya penetapan sifat al-mahabbah atau sifatul hub lillah, penetapan sifat rasa cinta bagi Allah, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai al-ashkhas, mencintai pribadi-pribadi tertentu. Wa kada al-a'mal as-salihah, Allah juga cinta kepada amalan-amalan saleh, cinta kepada amalan-amalan saleh. Naam. Sebagaimana pula Allah Azza wa Jalla cinta kepada tempat-tempat tertentu atau lebih cinta kepada tempat tertentu dibandingkan yang lainnya. Wa hadza waqi', ini realita. Naam. Maka di antara barakallahu fikum amalan yang Allah Subhanahu wa taala cinta adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai satu amalan yang sifatnya wajib dibandingkan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Maka di sini disebutkan ahabba ilayya, lebih aku cintai, min adai maftaratuhu alai, dari penunaian apa yang aku fardukan kepadanya. Allah lebih mencintainya. Naam. Dan di sini sebagaimana dibantah oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan hadis ini, apa yang tersebar dan muncul di tengah-tengah awamul muslimin, masyarakat awam kaum muslimin, di mana ada sebuah pemahaman salah di antara mereka bahwa kalau amalan sunnah itu mendapatkan pahala, tapi kalau amalan wajib itu tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena yang wajib itu ya diwajibkan, harus. Tapi kalau yang sunnah itu sukarela. Fahadha khata. Ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang keliru. Fanzuru barakallahu fikum. Amalan-amalan di sana ada yang sifatnya na'am nawafil, ada yang sifatnya faraid, yang wajib dan yang sunnah. Maka di antara dua jenis amalan ini yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai adalah al-faraid yang sifatnya wajib. Bahkan lihat, perhatikan. Ketika dahulu ada seorang badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia bertanya tentang apa saja yang ia wajibkan. Apa saja yang ia wajibkan? Naam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada dirinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada dia dua kalimat syahadah wa arkanin Islam, rukun-rukun Islam. Lalu kemudian barakallahu fikum, si badui ini menyatakan kepada Nabi, wallahi la azidu ala hadha wa la anqusu min, aku tidak akan menambah dari ini, dari yang wajib-wajib ini, tapi aku juga tidak akan menguranginya. Dia mencukupkan diri dengan yang sifatnya wajib. Tapi ini bukan sebagai anjuran dan motivasi untuk tidak menambah dengan amalan nawafil atau mustahabbat. Namun syahidnya adalah bahwa ketika si badui ini berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beranjak pergi, maka Nabi menyatakan kepada para sahabat, "Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha." Siapa yang suka, yang senang untuk melihat satu orang dari penduduk jannah, dari penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Unzuru barakallahu fikum. Di sini menunjukkan bahwa al-a'mal al-fara'id, amalan-amalan yang wajib, dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan ganjaran, na'am, yang berlipat ganda atasnya. Nah, sebagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menjelaskan tentang keutamaan amalan yang ditunaikan di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man taqarraba ilayya bi khaslatin min khisalil khair," siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan dari amalan sunnah, kana kaman adda fariyadatan fima siwa, maka nilai ganjarannya adalah seperti orang yang menunaikan amalan wajib pada bulan-bulan yang lain di luar bulan Ramadan. Undur, diganjar nilai amalan sunnah itu diangkat, artinya semakin baik ganjarannya menyamai kedudukan amalan yang sifatnya wajib. Wa man adda fihi fariyadatan, adapun siapa yang menunaikan amalan yang hukumnya wajib, kana kaman adda 70 fariyadatan fi ma siwa, maka ganjarannya seperti orang yang menunaikan 70 amalan wajib di luar bulan Ramadan. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Bahkan unzur, dilihat, kata Syekh, maka sepantasnya atas seseorang untuk menjaga yang wajib terlebih dahulu, lalu kemudian setelah itu an-nawafil, amalan-amalan sunnah. Adapun amma an ya'tiya bin nawafil, dia menunaikan yang sunnah-sunnah, wa yatrukul fara'id, lalu kemudian meninggalkan yang wajib, fahadha ala aksi ma yuhibbuhullah. Satu, ini berbeda dan bertolak belakang dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Satu. Dan yang kedua, kata Syekh, wahada la yanfa'uhu, tidak bermanfaat bagi dia. Ada apa? Ada apa kamu semangat dengan amalan-amalan sunnah, tapi kemudian barakallahu fikum meninggalkan amalan-amalan wajib? Maka yang seperti ini, la yanfa'uhu, tidak bermanfaat bagi dia. Fabarakallahu fikum, maka yang semestinya adalah al-ihtimam bil fara'id, bersemangat dengan amalan-amalan wajib, lalu kemudian dilengkapi dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Sudah ini. Lima menit, tayyib. Nah. Sehingga barakallahu fikum, al-asal, yang menjadi hukum asal adalah ada'ul fara'id, menunaikan yang sifatnya wajib, kemudian setelah itu ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian barakallahu fikum, yang berikutnya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, dengan amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Naam, ini barakallahu fikum adalah ganjaran yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka-mereka yang satu menjaga amalan wajib, lalu ditambah dengan amalan-amalan sunnah, akan melahirkan mahabbatullah, rasa cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dengan serta-merta, ya, otomatis akan mengikuti, akan lahir kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kemudian berkembang berikutnya ketika Allah Azza wa Jalla telah mencintai seorang hamba? Allah katakan, فَإِذَا أَحْبَدْتُهُ, jika aku telah mencintainya, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, aku pendengarannya yang dengannya ia mendengar, وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبَصِرُ بِهِ, dan aku penglihatannya yang dengannya ia melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, aku tangannya yang dengannya ia bertindak, wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang dengannya ia berjalan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sebagaimana Terkadang satu ayat itu menafsirkan ayat yang lainnya. Bisa tafsirannya dalam satu ayat, bisa dalam ayat yang berbeda. Sebagaimana pula ayat Al-Quran terkadang ditafsirkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu pula hadis terkadang ditafsirkan oleh hadis yang lainnya. Terkadang tafsirannya dalam satu hadis yang sama, terkadang dalam hadis yang berbeda. Hadis ini barakallahu fikum, ketika Nabi menyebutkan, aku pendengarannya dengannya ia mendengar, penglihatannya dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya bertindak, kakinya yang dengannya dia berjalan, ditafsirkan dengan kalimat sebelumnya, wala in sa'alani la'u'tiyanna, jika ia minta kepadaku, ia memohon kepadaku, aku akan beri dia. Wala in ista'adzani la'u'idanna, jika ia minta perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Jadi barakallahu fikum, maknanya adalah bahwa anggota-anggota badan itu bagi seorang hamba yang ya'ti bil fara'id summan nawafil, menunaikan yang wajib kemudian melengkapi dengan yang sunnah, Allahu azza wa jalla akan memberikan taufik, bimbingan, hidayah kepada anggota badan tersebut berjalan dalam koridor yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Pendengarannya mendengar yang halal, penglihatannya dibimbing kepada yang halal, tangannya diarahkan kepada yang halal, kakinya Allah ridai kepada perkara-perkara yang halal, Allah palingkan dia dari berbagai macam kemungkaran. Namun di sini tidak ada makna sebagaimana difahami oleh orang-orang al-hululiyah yang memiliki akidah wahdatul wujud, penyatuan wujud. Apa itu? Yang mereka menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatu, melebur menjadi satu dalam jasad hambanya. Fahadala, yang ini tidak menjadi bagian dari aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya adalah ma'iyah. Na'am barakallahu fikum, la yaktadi al-mukhalatah. Kebersamaan Allah dengan hambanya itu tidak menuntut adanya pertemuan dan percampuran. Allah subhanahu wa ta'ala uluun ala arsy, Allahu azza wa jalla mustawin ala arsy, uluun fauqa ibadi, Allah tinggi di atas makhluknya. Naam. Jadi bukan kemudian engkau menyatakan mataku ini matanya Allah, telingaku ini telinganya Allah, tanganku ini tangannya Allah, sehingga kalau antum mau lempar, bismillah, lemparannya Allah. Naam. Fahadala. Fabarakallahu fikum, maka maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan bimbingan, hidayah dan taufik kepada anggota-anggota badan tadi untuk diarahkan kepada perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Kemudian yang berikutnya, وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ, dan tidaklah aku ragu, bimbang atas sesuatu untuk aku lakukan. تَرَدُّدِ عَنْ قَبْدِ نَفْسِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ, sebagaimana keraguan dan kebimbanganku untuk mencabut nyawa hambaku yang mukmin. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai apa yang dicintai oleh hambanya yang mukmin. Sebagaimana pula Allah benci apa yang dibenci oleh hamba Allah yang mukmin. Fahamin ya? Ana ulangi. Allah cinta apa yang dicintai oleh hambanya yang mukmin. Sebagaimana Allah juga tidak suka sesuatu yang tidak disukai oleh hamba Allah yang mukmin. Maka seorang mukmin yakrahul maut, benci, tidak suka kepada kematian. Naam. Ada yang senang mati? Coba tanya, jujur ini. Jujur. Ada yang senang mati? Tidak ya. Hakadah tabiat. Tabiat kita yakrahu al-maut. Ia benci, tidak suka kepada kematian. Apalagi dalam puncak-puncak kesenangan, semua apa yang dia inginkan sedang terpenuhi. Ya. Kalau dia dalam kondisi sakit parah berpuluh-puluh tahun, kalau ditanya, pengen mati, mending mati sajalah daripada begini. Nah, cuma kan ada ujungnya, daripada begini. Naam, daripada begini. Sesuatu yang dibenci hamba mukmin, maka Allah subhanahu wa ta'ala yakrahu lahu dhalik. Allah juga benci untuknya kematian. Namun, al-maut la budda min. Kematian itu sesuatu yang pasti harus terjadi. Fabarakallahu fikum. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ma taraddattu. At-taraddud itu adalah sesuatu yang berada di antara dua keadaan. Yang namanya ragu. Iya, tidak. Namanya ragu. Namun di sini jangan kemudian antum fahami, Allah itu ragu. Lah, Allah tidak punya keraguan. Ya, Allah tidak punya keraguan. Makanya, barakallahu fikum, makanya, sebagaimana hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lainnya, maka di sini pulalah lafaz-lafaz ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, saling menafsirkan satu dengan yang berikutnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Unduru. Di akhir hadis ini disebutkan, di akhir hadis disebutkan, yaitu yakrahu al-mauta, dia benci kematian, ia benci ke kematian. Wa akrahu masa'atahu, dan aku juga benci apa yang menjadi kejelekan bagi hambaku. Wala buddalahu minhu, namun itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Naam. Barakallahu fikum, karena memang manusia dengan tabiatnya benci kepada kematian. Hatta al-bahaim, sampai pun binatang-binatang ternak juga benci kepada kematian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.